na na na na na na na na na na na na na. Alu lesung bertalu, pertanda perjuangan. Ibu kita di Rembang pasti menang. Kartini, Kartini, Rembang melawan penghancur perusak alam. Oi oi, tolak tolak PP semen sialan. Bangun kedaulatan pangan. Hore, Kartini, Kartini, Rembang melawan.